Menunggu. Menunggu hujan selesai. Kita menunggu hujan selesai atau bagaimana? Hah? Pekernya di mana? Di sini. Sama sini. Kalau dekat ke sini kedengaran enggak? Hah? Hah? Tidak usah pakai ini? Seperti ini? Harus ini tadi, suaranya. Harus teriak.